Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu kita membahas subbab ketiga, yaitu bab al-ibdal. Telah disebutkan A. pengertian ibdal, qalb dan iwad. Kemudian juga yang B telah dibacakan, disebutkan jenis-jenis huruf badal atau ibdal 6. Dan kita sudah memasuki juga yang C, yaitu perincian rincian penggantian huruf badal dan ketentuannya. 6. Dan kita sudah masuk pada ibdal hamzah dari wawu dan ya. Ibdal hamzah dari wawu dan ya, artinya huruf yang tersisa itu hamzah, huruf yang tergantikan adalah wawu dan ya. 6. Kemudian kita sekarang akan memasuki catatan lanjutannya ya. Di situ antum melihat catatan A. A antum buang. Catatan di situ A itu enggak ada. Yang B melanjutkan yang atas. Ya, berarti yang B itu melanjutkan yang atas, yang ketika keduanya berada di akhir kata. Catatan enggak ada A-nya. A dibuang. A-nya dibuang. Membuang A-nya saja yang dibikin ada. Enggak, itu tetap terjadi ilal, itu tetap A-nya saja. Huruf A-nya saja yang dibuang, huruf A-nya. Yang ketika itu dihapus huruf A. A dihapus setelah tulisan catatan. Yang B, yang B lanjutan dari A. Yang B lanjutan untuk A. A atas, yang B. Iya, A untuk syaratan enggak ada, dibuang. A-nya aja yang dibuang, bukan bacaannya, bukan. A-nya saja. Ya. Mengerti tanbihnya? Mengerti. Ya, alhamdulillah. Jadi catatan kita langsung baca terjadi i'lal gitu ya. A-nya ditiadakan. Yang B ditetapkan, namun B ini lanjutan untuk yang atas. B itu lanjutan untuk yang atas yaitu. Nah. Ya, lanjutan bacaan. Ya, baca Mas Fadil. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Catatan. Terjadi i'lal yang sama pada kata hamra'u karena asalnya adalah hamra seperti kata sakra. Pada hamra ditambah alif sebelum huruf akhir menjadi hamra seperti alif pada bun dan ghulamun. Lalu alif kedua pada hamra diganti menjadi hamzah, maka menjadi hamra'u. 6. Catatan. Catatan ini berkaitan dengan pembahasan yang di atasnya yaitu A ya. 6. Apa catatannya? Terjadi i'lal yang sama pada kata hamra karena asalnya adalah hamra yaitu berakhiran alif. Artinya apa? Artinya alif menyamai wawu dan ya, yaitu bisa berubah menjadi hamzah, itu maksudnya. Nah, antum lihat yang di atas kisawun, samawun, binawun, binayun. Apa akhir katanya? Berupa apa? Wawu dan ya, iya kan? Kisawun berubah menjadi kisaun, samawun berubah menjadi samaun, binayun berubah menjadi apa? Binaun. Nah, kemudian hamra berubah menjadi hamra'u. 6. Nah, di sini alif menyamai wawu dan ya. Artinya apa? Bisa berubah menjadi hamzah. Karena keadaannya berada di akhir kata dan datang setelah alif zaidah. Kenapa? Karena keadaan alif ini berada di akhir kata dan datang setelah alif zaidah, seperti yang terjadi pada wawu dan ya. Wawu dan ya itu berada di akhir kata dan datang setelah alif zaidah. Iya enggak? Nah, sebagaimana wawu dan ya berubah menjadi hamzah, demikian juga alif berubah menjadi hamzah. Apa contohnya? Ini contohnya. Itu pada kata hamra'u. Karena asalnya adalah hamra. Seperti kata sakra. Sakra, hamra, sama enggak? Sama. Nah, wazannya sama itu, fa'la. Pada hamra ditambah alif sebelum huruf akhir menjadi hamra. Double alif kan? Seperti alif pada kitabun. Artinya apa? Kitab ba-nya huruf asli. Sebelum ba dikasih tambahan alif. Nah, itu. Dan seperti alif pada gulam. Artinya apa? Mim asli, kemudian alifnya tambahan. Mengerti? Hamra. Di situ diberi alif tambahan sebelum yang alif ini sebelum alif. Nah, sahihnya dari sisi alifnya sama-sama tambahan. Alifnya itu sama-sama tambahan. Itu sahihnya. Lalu alif kedua pada hamra diganti menjadi hamzah, maka menjadi hamra'u. Hamra'u. Mamnu minasarfi, ya kita baca hamra'u bukan hamra'un. Nah, mengerti sahih catatan ini? Apa sahihnya? Kesimpulannya apa? Alif menyamai wawu dan ya, yaitu bisa berubah menjadi hamzah ketika berada di akhir kata dan datang setelah alif zaidah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk B. B ini lanjutan untuk yang A atas ya. Nah, B ini untuk apa? Lanjutan untuk yang A, bagian A yang di atas ini. Berarti catatan yang setelah titik 2 ada A itu dibuang. A-nya dibuang, dikosongkan A-nya. Tanpa A. Karena kenapa? Karena B ini lanjutan untuk A yang di atas. Nah, sekarang lanjutan yang B, baca Mas Rizal. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Ketika wawu dan ya menempati posisi ain kalimah pada wazan fa'ilun dengan syarat ain kalimahnya yaitu wawu dan ya mengalami ilal pada fi'ilnya. Contohnya qala, asalnya qala, isim fa'ilnya qawilun menjadi qailun. Ba'a, asalnya baya'a, isim fa'ilnya bayi'un menjadi ba'i'un. Berbeda halnya tidak terjadi ibdal pada contoh ayina, ayinun, awiro, awirun, dikarenakan ain kalimah pada fiilnya tidak terjadi ihlal. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang masuk yang B. B, ketika wawu dan ya menempati posisi ain kalimah. Ketika wawu dan ya, atau wawu atau ya itu maksudnya, menempati posisi ain kalimah yaitu berada di tengah ya. Fa awal kata, ain tengah kata, lamnya akhir kata. Nam. Barakallahu fikum. Dengan syarat ain kalimah wawu dan ya mengalami iklal pada fiilnya. Nah, dengan syarat ain kalimah ini pada fiil terjadi iklal. Artinya apa? Terjadi iklal baik berupa hadaf atau apa-apa, iklal berupa qalb atau iklal berupa lainnya. Nah, contoh qawala, asalnya adalah qawala. Mana ain kalimah pada qawala? Ain kalimahnya alif. Mengalami iklal atau tidak? Iklal apa yang terjadi pada alif? Iklal berupa qalb atau ibdal, yaitu wawu berubah menjadi alif. Nah, nah di sini menunjukkan apa? Fiil terjadi iklal, maka isim fa'ilnya juga terjadi iklal. Isim fa'ilnya qawilun berubah menjadi qailun. Sebagaimana qawala berubah menjadi qala, maka isim fa'il qawilun berubah menjadi qail. Nah, bisa dimengerti ya? Berikutnya, fiil berikutnya ba'a. Ba'a berasal dari baya'a. Baya'a. Nah, terjadi ilal pada baya'a seperti terjadi ilal pada qala. Nah, maka apa yang terjadi? Ya berubah menjadi alif, itu ilalnya. Kita baca ba'a. isim fa'ilnya bayi'un berubah menjadi bayi'un. Bayi'un berubah menjadi bayi'un karena bay'a berubah menjadi ba'a. Demikian juga bayi'un berubah menjadi bay'un. Itu syaitnya. Syaitnya apa? Syaitnya bahwasanya wawu dan ya ketika menempati di posisi ain kalima, yaitu tengah kata, pada wasan fa'ilun, naam, dat fa'ilun, mana ain kalimanya pada fa'ilun? Ain setelah alif, atau mencari huruf ain, mengerti? Fa'ilun, mana ain kalimanya? Ya ain itu sendiri, mana fa' kalimanya? Fa' yang di awal kata, mana lam kalimanya? Lam, alif sebagai apa di situ? Huruf tambahan. Alif sebagai huruf tambahan, mengerti? Nah, sehingga ketika dikatakan ya atau wawu menempati posisi ain kalimah pada wazan fa'ilun, ya berarti antum lihat ainnya, ain pada fa'ilun, letaknya di situ. Nah, ketika wawu dan ya menempati ain kalimah, maka ia akan berubah menjadi hamzah, itu maksudnya. Maka ia akan berubah menjadi hamzah dengan syarat apa? Ain kalimah ini terjadi i'lal pada fi'ilnya. Kalau di fi'il enggak terjadi i'lal, maka tidak terjadi i'lal juga pada fa'ilnya, pada isim fa'ilnya. Nah, 6. Contoh lain apa? Contoh lainnya khafa. Berasal dari apa khafa? Khawifa. Khafa, khawifa, khawifa. 6. Berubah menjadi khafa. Isim fa'ilnya khawifun. Khawifun berubah menjadi khaifun. Itu ya. Berubah menjadi khaifun. Berbeda halnya yaitu tidak terjadi ibdal pada contoh ayina. Ayinun. Ayina isim fa'ilnya ayinun. Awiro isim fa'ilnya awirun. Kenapa? Karena di fi'il madinya kita baca ayina, bukan dibaca ana. Mengerti? Begitu juga awiro isim fa'ilnya awirun, bukan kita baca airun. Nah, kenapa? Karena pada fi'il madi kita baca awiro, bukan dibaca aro, gitu ya. Meskipun awiro timbangannya sama dengan khawifa, sama gak? Khawifa sama kan? Namun pada khawifa terjadi i'lal, menjadi khofa. Pada awiro tidak terjadi i'lal, tetap dibaca awiro. Nah, maka yang tidak terjadi i'lal pada fi'il madinya kita tetapkan juga pada isim fa'ilnya. Awiro fi'il madi isim fa'ilnya awirun. Khawifa fi'il khofa fi'il madi isim fa'ilnya khaifun. 6. Ya, kita baca. Berbeda halnya tidak terjadi i'lal, tidak terjadi ibdal pada contoh ayina ayinun, awira awirun. Kenapa? Dikarenakan ain kalimah pada fi'ilnya tidak terjadi i'lal. Dikarenakan ain kalimah pada fi'ilnya tidak terjadi i'lal. 6. I'lal yang berupa apa? Ibdal ya, tidak terjadi i'lal ibdal atau qalb. Ya, yang C baca Mas Abdul Hadi. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, ketika wawu dan ya, yaitu juga termasuk alif, datang setelah alif pada mafa'ilu alif zaidah, dan huruf-huruf ini sebagai huruf mad sekaligus huruf tambahan pada isim mufradnya. Contohnya ajuzun asalnya ajawizu berubah menjadi ajawizu, kemudian berubah lagi ajaizu, kemudian sahifatun berubah menjadi sahayifu, berubah menjadi sahayifu, kemudian qiladatun menjadi qoladun lalu menjadi berubah menjadi qola idu. 6. Kemudian risalatun menjadi rosalun, menjadi rosailu. 6. Sebentar kalau gitu. Yang C, ketika wawu dan ya. 6. Termasuk juga alif datang setelah alif pada mafa'il. Alif mafa'il ya, disebut alif taksir. Alif pada mafail disebut alif taksir. Baik mafail yang ada ya-nya ataupun tidak ada ya-nya, itu alifnya disebut alif maf taksir. Yang sekarang kita baca mafailu. Nah, di sana ada wazan yang kedua yaitu apa? Mafailu. Setelah ain ada ya-nya. Mafailu atau mafailu. Nah, ini disebut alif taksir. Nah, dobitnya alif taksir ini sebelum alif ada dua huruf dan setelah alif ada dua atau tiga huruf. Nah, alif taksir. Alif yang menunjukkan pada jamak taksir, gitu ya. Nah, dan huruf-huruf ini sebagai huruf mad sekaligus huruf tambahan pada isim mufradnya. Nah, antum lihat contoh ajus, ajusun. Huruf-huruf ini maksudnya huruf apa? Huruf wawu, ya dan alif, gitu ya. Sebagai huruf mad, apa maksudnya? Wawu datang sebelumnya doma atau wawu datang setelah huruf berharokat doma. Ya kasro datang sebelumnya huruf berharokat ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasro. Alif datang yang sebelumnya huruf berharokat fathah dan setelah dan sebelum alif pasti fathah. Nah, kita ulang. Oke, ketika wawu dan ya termasuk juga alif datang setelah alif pada mafail, berarti datangnya pada ada ain di situ ya, pada apa, mafail. Antum lihat mafail ada ain kan. Nah, letaknya di situ wawu, ya dan alif letaknya di situ di mafail. Nah, dan huruf-huruf ini sebagai huruf mad pada isim mufradnya. Ya, lihat papan tulis. Wazan mafa'ilu. Pembahasan kita pada penggantian wawu, ya dan alif ya. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi hamzah. Gitu kan? Pembahasan kita pada wawu, ya dan alif berubah menjadi hamzah. Kapan? Pada keadaan kedua yang kita bahas sekarang, keadaan kedua. Yaitu ketika wawu, alif dan ya ini menempati posisi setelah datang setelah alif mafail, yaitu alif taksir yang tadi disebutkan alif taksir. Nah, datang setelah alif mafail. Ya. Yang pada isim mufradnya dia berupa huruf tambahan. Yang pada isim mufradnya wawu, alif dan ya ini berupa huruf tambahan, huruf zaidah. Kemudian huruf apalagi? Mad. Huruf zaidah dan huruf mad, syaratnya ini. Contoh ajais. Ajaisun. Ikut wazan mafail apa enggak? Ikut wazan mafail ajais ini. Mana syahidnya? Lihat hamzah setelah alif. Lihat di papan tulis. Lihat hamzah setelah alif. Ini hamzah setelah alif berasal dari apa? Dari wawu. Berarti bukan asli kan? Berasal dari wawu. Contoh lain apa? Soha, soah, sohaif, sohaifu. Wazan mafail bukan? Mafail. Mana syahidnya hamzahnya? Ada hamzah setelah alif. Sohaif. Asalnya apa ini? Asalnya adalah sohaif. Sohaif asalnya. Yang ajais apa asalnya? Ajawis. Nah, ini. Ini yang jadi setting pembahasan. Ajawis berubah menjadi ajais. Sohaib menjadi soha, sohaib. Kemudian apa lagi? Qolaid. Qolaidu. Ada enggak amzanya? Ada ya. Setelah alif ada hamzah kan? Berasal dari apa hamzah ini? Hah? Berasal dari alif. Karena asalnya ini qaf fathah lam lalu alif taksir lalu alif asli pada kata miliknya kata lalu dal. Gitu ya. Nah, aslinya enggak bisa dibaca seperti ini. karena ada dua alif di sini. Namun kalau mau dibaca satu alif enggak kita anggap, kita baca qolad qolad. Nah, ini asalnya qola kemudian alif alif dal. Nah, apa yang terjadi? Alif yang kedua yaitu bukan alif taksir, alif pada kata berubah menjadi hamzah, menjadi qolaid. Nah, perubahan ini yang antum lihat, yang ajawis menjadi ajais, sohaib menjadi sohaib, qolad ya, berubah menjadi qolaid. Perubahan ini disyaratkan sah terjadi jika apa? Jika wawu ya atau alif berupa huruf zaidah pada isim mufrad. Huruf zaidah pada isim mufrad artinya bukan asli dari kata. Bukan asli dari kata. Kita lihat ajawis apa asalnya? Mufradnya. Ajus. Ajus. Nenek tua. Nenek-nenek ya. Ajus. Mana yang asli pada kata ajus? Ain, jim dan zai. Iya kan? Kalau antum lihat fi'il, nanti antum dapati fi'ilnya ajuza. Ajuza bisa artinya ringkas, bisa artinya lemah. Nah, dan yang semisalnya. Berarti wawu tambahan bukan? Tambahan. Nah, karena wawu ini tambahan pada ajus, maka ketika dibikin ajawis berubah menjadi ajais. Memenuhi syarat kan? Yang kedua, wawu tersebut berupa huruf mad. Huruf mad bukan di sini wawu pada ajus. Huruf mad. Apa buktinya huruf mad? Karena wawunya sukun sebelumnya harokat doma, ya, maka dia menjadi mad, ya kan? Nah, sekarang sohaif berubah menjadi sohaif. Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya-nya berupa huruf zaidah dan huruf mad pada isim mufradnya, ya. Antum cari sohaif atau sohaif. Apa mufradnya? Sahifatun, sahifatun. Naam, sahifatun. Mana asli asal kata dari sahifatun? Berasal dari shad ha fa. Dari sahafa atau sahifa. Berarti ya itu tambahan, tak marbutah juga tambahan, ya kan? Naam, kemudian antum lihat pada sahifa, ya-nya huruf mat atau bukan? Huruf mat karena dia berharokat. Karena ya-nya sukun dan harokat sebelumnya kasro, maka dikatakan mad. Nah, ketika memenuhi syarat, ya-nya huruf tambahan dan sebagai huruf mad, maka ketika dijamak, ya tersebut berubah menjadi hamzah. Yang tadinya sohaib menjadi sohaib. Begitu juga pada qolaid. Asalnya apa qolaid? Qaf fathah, lam fathah, lalu alif taksir, lalu alif dari huruf, lalu dal. Naam. Barakallahu fikum. Apa mufradnya qolad? Qila. Qila datun. Ini asalnya qila datun. Apa wazannya? Qila datun. Fi'a. Fi'alatun. Wazannya. Kenapa? Karena yang asli adalah qaf, lam dan dal, alifnya tambahan, tak marbutah juga tambahan. Nah, maka di sini memenuhi syarat pada isim mufradnya. Isim mufradnya apa? Alif qiladatun, dia memiliki alif, yang alifnya tersebut berupa alif tambahan, bukan asli kata. Yang kedua apa lagi? Dia berupa huruf mad, yaitu harokat sebelum alif berupa fathah. Maka ketika itu alif ketika dibikin jamak bisa berubah menjadi hamzah. Maka antum katakan qolad, yaitu qaf fathah, lam fathah, lalu alif taksir, lalu alif dari mufrad, ya dari mufrad maksudnya, bukan dari alif asli kata, maksud alif dari isim mufradnya, lalu setelah itu dal, maka menjadi apa? Qolaid, alifnya berubah menjadi hamzah, yaitu kita baca qolaid. Nah, mengerti di sini? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hamzah bisa menggantikan wawu, alif dan wawu, ya dan alif. Dengan kata lain, wawu, ya dan alif bisa berubah menjadi hamzah ketika menempati ain kalimah pada mafail. Nah, ketika apa? Datang setelah alif mafail. Yang ikut wazan mafail. Alif mafail yang ikut wazan mafail. Naam. Barakalakum. Contoh lainnya apa? Yang serupa dengan ini. Fadilatun. Fadilatun, ya. Apa jamaknya? Apa? Fadhailu. Nah, itu bisa kan, bisa benar kan? Fadilatun jamaknya fadhailu, sama dengan antum mengucap sahifatun. Gitu kan? Apa asalnya fadilatun? Masdarnya fadlun. Kalau dari fiilnya fadula misal fiilnya. Berarti yang asal adalah fa, dot dan lam. Iya enggak? Naam. Contoh lain apa? Ru'u fatun. Apa jamaknya ru'u fatun? Apa jamaknya? Jamaknya ra'a ifu. Ini hampir mirip dengan ajusun, hampir mirip ya. Nah, kenapa? Karena ru'u fatun di sini wawunya tambahan dan dia berupa huruf mad. Karena harakat sebelum bau adalah doma. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, dan tadi disebutkan bahwa jika wawu ya atau alif ini datang setelah alif mafail, artinya pada wazan yang pertama, bukan pada wazan yang kedua. Apa wazan yang kedua? Mafailu. Nah, lihat papan tulis. Wazan yang kedua mafailu. Iya kan? Nah, artinya kalau datangnya setelah wazan mafailu tidak terjadi perubahan. Seperti apa? Tawus. Naam. Tawus. Ta alif wawu doma wawu sukun lalu sin. Tawus. Kita memasukkan ini kepada jamak taksir. Ya. Maka kita ikutkan wazan yang kedua, ikut wazan yang kedua dari wazan yaitu mafail, berupa wazan mafail, mafailu. Nah, ketika kita bikin jamak tawus, kita lihat di sini jamaknya menjadi tawawisu. Syahidnya apa? Wawu datang setelah alif kan? Alif apa namanya? Alif taksir. Yang wawu ini kalau antum lihat pada isi mufradnya tawus berupa wawu tambahan. Karena asal katanya adalah to, wawu dan sin. Ini asal katanya. Wawu tambahan bukan? Wawu tambahan dan dia huruf mat bukan? Mat karena sebelumnya doma. Namun kenapa tidak terjadi iklal seperti teman-temannya yang lain seperti ajais, soha, seperti apa? Ro'a'if. Kenapa? Apa jawabannya? Karena ikut wazannya mafa'il, bukan mafa'il. Nah, itu ikut wazannya. Nah, ini penjelasan butuh dengan papan tulis yang seperti ini ya. Kalau yang sekiranya bisa dimengerti meskipun tidak dengan papan tulis, maka kita baca, jelaskan dengan membaca biasa. Nah, barakallahu, sehingga apa? Usahakan ikut sorop itu langsung, bukan lewat online. Nah, ketika ada uzur seperti karena datang jauh, ya enggak memungkinkan untuk datang, tak rumahnya misalkan ada di Jawa Timur atau di Jogja atau di Jakarta, ya enggak mungkin kan. Taklimnya cuma setengah jaman, sementara perjalanan ke sini dari Jogja ke sini berapa jam? Hah? Bisa 4-5 jam, ya enggak? Nah, maka cocoknya mendengar lewat online. Meskipun enggak ngerti maksimal, insya Allah ada perkara yang bisa didapatkan, iya kan? Nah, sehingga ketika baca kitabnya, beli kitabnya, atau baca kitab yang lain, bisa tambah mengerti atau bisa membantu untuk mengerti kitab tersebut. Tapi yang memungkinkan untuk datang, misalkan jaraknya cuma 15 menit naik motor, setengah jam naik motor, ya, makanya seperti itu aksannya hadir, karena kaitannya dengan secara asal pelajaran sorab itu ya berkaitan dengan tulisan. Nah, itu yang sebaiknya dilakukan. Cuman kami terada enggak menjelaskan dengan tulisan karena sudah gamblang di buku itu. Mengerti? Sebab kalau antum lihat buku aslinya yang berbahasa Arab tidak dirinci seperti itu. Tidak ada tanda panah, tidak ada perubahan, langsung aja dalam bentuk ucapan berbahasa Arab sebutkan ini kaidahnya, contohnya ini, tanpa dirinci bagaimana perubahannya dan sebagainya. Nah, itu ya. Artinya apa? Tanda-tanda panah di situ ada tanda panah kan? Ada tahapannya ya. Di buku yang berbahasa Arab yang jadi rujukan enggak didapati. Nah, kecuali mungkin di buku-buku tertentu dicari banyak buku barangkali ada. Namun yang kami cari, yang kami jadi rujukan itu enggak kami dapatkan. Yang seperti ini kami dapatkan ketika belajar langsung mendengar guru atau mudaris nyoret-nyoret papan tulis. Gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa tiru ketika membuat buku atau menulis buku. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa ini? Berbeda halnya sekarang ya. Ya, lanjutan bacaan. Mas Afan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berbeda halnya tidak terjadi i'lal atau ibdal pada contoh qaswaratun menjadi qasawiru karena wawu bukan huruf mat, masyikhatun dan ma'isyatun menjadi masyayikhu dan ma'aisu dikarenakan ya huruf asli atau bukan za'idah. Nah, perhatikan. Berbeda halnya yaitu tidak terjadi i'lal ibdal pada apa? Pada contoh qaswaratun jamaknya adalah qasawiru. Qaswaratun singa. Apa jamaknya? Qasawiru. Kenapa dibaca qasawiru bukan qasairu? Padahal di situ ada wawu yang datang setelah alif mafail. Betul? Kaidahnya kan wawu ini berubah menjadi hamzah ketika datang setelah alif mafail, ya. Kenapa enggak berubah jadi hamzah? Apa jawabannya? Karena wawu di situ bukan huruf mat pada isim mufradnya. Dikasih tambahan enggak apa-apa. Karena wawu di situ bukan huruf mat pada isim mufradnya. Isim mufradnya antum baca qaswaratun. Pada isim mufradnya antum baca wawunya itu berfathah sebelumnya sukun, iya kan? Qaswaratun. Berarti ketika alif itu fathah sebelumnya sukun disebut huruf mat atau bukan? Bukan, karena wawu dikatakan huruf mat ketika apa jawabannya? Ketika wawunya sukun, harakat sebelumnya adalah doma, nam aksan dom. Kemudian contoh lainnya, masyikhatun, ma'isyatun. Nah, masyikhatun, ma'isyatun. Jamaknya masayikh, masayikhu, ma'ayisu. Masyikhatun ini orang tua. Seperti antum ucap asyikh, asyikh dan masyikhat itu sama. Masa yihu ma'isyatun jamaknya ma'a yisu. Nah, dan antum lihat di situ ya jatuh setelah alif mafail, iya kan? Kenapa enggak berubah menjadi hamzah tidak seperti yang dibahas di atas? Apa jawabannya? Karena ya di situ adalah huruf asli bukan zaidah. Ya huruf asli antum dapati asal katanya kalau buat kebuka kamus adalah dari syakho. Syakho. Sin, alif, kemudian kho. Alifnya berasal dari apa? Dari ya, berarti di situ asli bukan ya? Asli, meskipun sempat berubah menjadi alif kan? Begitu juga pada ma'isyatun. Ya-nya asli. Karena antum buka di kamus, asalnya adalah asya. Asya, ya'isu. Berarti asya di situ ada alif enggak? Ada alif. Asalnya apa alif di sini? Ya, berarti ya itu asli atau bukan? Asli. Nah, maka ma'ayis dan masayikh kita tetapkan ya-nya sebab dia itu di isim mufradnya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Nah, yang kenapa? Karena syaratnya ya itu berubah menjadi hamzah di mafail setelah datang alif mafail jika di isim mufradnya berupa huruf tambahan, huruf zaidah. Sedangkan di sini hurufnya huruf asli. Nah, mengerti ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya mafubatun. Nah, mafubatun. Jamaknya apa? Jamaknya masa wibu. Contoh lain mafazatun. Apa jamaknya? Mafa wizu. mafazatun, mafazatun. Apa jamaknya? Mafawisu. Mathubatun, apa jamaknya? Mathawibu. Nah, di situ wawu ditetapkan setelah alif. Kenapa? Karena asli kata. Di isim mufradnya itu asli, bukan huruf tambahan, itu huruf asli. Nah, mafazatun asalnya faza. Nah, itu ya. Yang berasal dari wawu alifnya. Atau mathubatun dari thaba, yang alifnya berasal dari wawu. Maka ketika kita bikin jamak mafubatun, jamaknya mafawibu. Kita ketika kita bikin jamak mafasatun, jamaknya adalah mafawizu. Nah, ya, lanjutan bacaan Mas Fasya. Kemudian lafaz syad pada bab ini diantaranya musibatun menjadi masaibu. Kiasnya masaibu dikarenakan ya-nya asli. Manaratun menjadi manairu. Kiasnya manawiru dikarenakan wawunya asli, asal katanya an-nur. Sekarang lafaz syad pada bab ini artinya apa? Artinya tidak sesuai dengan kaidah. Kaidahnya semestinya tidak dirubah kok dirubah. Semestinya hamzah ditetapkan kok dirubah menjadi, semestinya apa? Ya itu ditetapkan kok berubah menjadi hamzah. Gitu ya. Semestinya wawu itu ditetapkan kok berubah menjadi hamzah. Ini namanya syad. Seperti pada lafaz apa? Musibatun. Musibatun ianya asli atau tambahan? Ianya asli karena dari soba. Soba itu sod, alif dan ba kan? Alifnya berasal dari ya. Mengerti? Begitu juga pada manaratun dari naro. Wawunya apa? Alif itu berasal dari wawu. Naro. Alif itu berasal dari wawu. Berarti apa di situ? Pada musibatun dan manaratun ya dan alifnya adalah huruf asli. Nah, yang ya itu memang ya, yang alif manaratun berasal dari wawu gitu ya. Nah, ketika dijamak harusnya apa? Ya, ya dan wawu itu ditetapkan secara kiasnya gitu, ditetapkan. Namun ternyata mereka merubah wawu dan ya menjadi hamzah. Musibatun menjadi masaibu. Manaratun menjadi apa? Manairu. Nah, ini syad keluar dari kias. Maksudnya apa? Musibatun dan manaratun ini seperti antum mengucap pada qosawiru dan ma dan masyayikhu. Nah, harusnya gitu ya, mengerti? Nah, apa alasannya? Kiasnya pada masaibu adalah masaibu dikarenakan ya-nya asli. Begitu juga pada manairu, kiasnya adalah manawiru dikarenakan wawunya asli, yaitu asalnya dari nur. Nah, barakallahu fikum. Yang di Mas apa? Sunan. Sunan. Sunanul Huda, iya. Silakan, Sunan. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah. D. Ketika wawu atau ya sebagai huruf lin yang dipisahkan oleh alif mafa'ilu, baik dua huruf lin tersebut berupa ya seperti naifun. Asalnya naifun. Menjadi bacaannya sama. Naifun yang tasdid dengan naifun yang ya-nya dipisah itu bacaannya sama. Naifun menjadi nayaifu menjadi nayaifu. Atau berupa dua wawu seperti awalun menjadi awawilu menjadi awailu. Yeah, atau kemudian berupa atau berupa wawu dan ya seperti sayyidun menjadi saya widu menjadi saya idu. Nam aksantum. Ya, barakallahu fikum. Yang di ketika wawu atau ya sebagai huruf lin. Nah, sekarang keadaan yang di ya, yaitu apa? Yaitu wawu dan ya berubah menjadi hamzah gitu ya. Yaitu ketika wawu dan ya sebagai huruf lin. Nah, yang dipisahkan oleh alif mafa'il. Baik dua huruf lin tersebut berupa ya atau berupa dua wawu atau berupa wawu dan ya. Nah, itu ya. Seperti nah, yang apa ini? Yang dua huruf lin ini berupa ya. Nayyipun. Nayyipun. Kalau kita pisah ya-nya maka ya yang pertama sukun, ya kedua berharokat. gitu ya, karena tasdid itu ibarat dari dua huruf, satu sukun, satu berharokat. Nah itu kan. Nah berarti di situ ya sebagai huruf apa? Huruf lin bukan? Huruf lin. Kenapa? Karena ya yang sukun, harokat sebelumnya bukan kasroh. Gitu ya. Kalau ya sukun, harokat sebelumnya kasroh, berarti huruf apa namanya ya? Huruf mat. Namun ketika ya sukun, harokat sebelumnya bukan kasroh, maka dikatakan huruf lin. Nah ketika wawu atau ya ini sebagai huruf lin yang dipisahkan oleh alif mafail, maka bisa berubah menjadi hamzah. Maka berubah menjadi hamzah. Contohnya pada nayyipun dimasukkan dalam mafail menjadi naya yifu, naya yifu. Sekarang ya-nya dipisah oleh alif enggak? Oleh alif kan? Maka ya yang setelah alif berubah menjadi hamzah, menjadi naya ifu. Mengerti? Nah. Barakallahu'alaikum. Dan ini sama dengan sawa soidun. Soidun menjadi sawa idu, atau yang nanti yang kedua ya, yang berupa wawu. Nah, yang berupa wawu dan ya, yang sawa idu yang terakhir. Ya, kita lanjutkan. Atau berupa dua wawu. Contoh awalun. Awalun di situ wawunya bertasdid menunjukkan wawu pertama adalah sukun, wawu kedua adalah fathah. Nah, ketika awalun dibikin jamak mustaghfar muntahal jumu', maka apa yang terjadi? Wawu yang tasdid tadi kita pisah. Dipisah oleh alif taksir, maka menjadi awawilu. Lalu berubah lagi menjadi awailu. Nah. Kenapa berubah menjadi awailu, berubah menjadi hamzah? Karena wawu huruf lin tersebut yang berupa wawu atau ya atau wawu dan ya dipisahkan oleh alif mafail. Nah, contoh lainnya atau afan, kita lanjutkan bacaan. Atau berupa wawu dan ya. Nah, berarti sekarang yang berupa wawu dan ya, ya. Kalau yang di atas berupa apa? Dua ya, kemudian dua wawu, sekarang wawu dan ya. Contoh pada sayyidun. Sayyidun asalnya dari sayyidun. Sayyidun. Kemudian terjadi iklal, wawu berubah menjadi ya, maka menjadi sayyidun. Lalu terjadi idhom setelah itu. Mengerti? Jadi sayyidun itu asalnya dari apa? Sayyidun. Kenapa? Karena fiilnya berasal dari sadaya sudu. Fiilnya berasal dari sada. Sada ya sudu. Sayyidun itu sifat musabahannya. Sayyidun sifat musabahannya berasal dari apa? Fa'ilun. Sayyidun. Apa wazannya? Wazan apa wazan ini? Fa'ilun. Sawid apa tadi? Sayyidun asalnya dari fa'ilun. Kemudian terjadi iklal, nanti iklalnya akan kita lewati insyaallah. Wawu berubah menjadi ya. Wawu berubah menjadi apa? Berubah menjadi ya. Maka kita baca sin fathah, ya sukun, lalu sa ya berharokat. Berharokat kasrah lalu dal. Nah, terjadi bertemu dua ya. Dua huruf yang sama yang diawali dengan sukun, maka di sini dalam penulisan yang baku wajib idgham menjadi sayyidun. Nah itu ya sayyidun. Berarti sayyidun. Sayyidun apa asal katanya? Antum jawab dari sada yasudu. Kalau ada yang tanya, bukankah alif asalnya wawu? Yasudu. Kok kenapa di situ sayyidun enggak ada wawunya? Apa jawabannya? Wawunya terjadi iklal. Iklal berupa kol, penggantian huruf atau idal, yang tadinya wawu berubah menjadi ya. Nah, itu ya. Sehingga menjadi sayyidun. Nah, seperti antum mengucap mayyitun, mayyitun gitu kan? Dari mata yang mutu, wawu kan asalnya? Mata yang mutu wawu. Kenapa kan isim sifat musabahnya mayyitun? Enggak ada wawunya. Jawabannya asalnya ini seperti ini. Asalnya dari mayyitun, asalnya mayyitun lalu berubah menjadi mayyitun. Nah, seperti itu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Contoh lainnya apa di sini? Yang sayyidun tadi, sayyidun ketika dibikin jamak menjadi saya widu, saya widu. Nah, gitu ya. Lalu wawunya berubah menjadi hamzah, saya idu, saya idu. Ketika dibikin jamak sikomutal jumuk, jamak taksir. Nah, juga yang serupa dengan ini untuk contoh wawu dan ya yang berkumpul adalah soidun berubah menjadi sowa idu, yang asalnya adalah sowa yidu. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah sowa yidu, soid dijamak menjadi sowa idu, yang asalnya adalah sowa yidu. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Untuk ibdal berikutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Pembahasan ibdal ini termasuk pembahasan yang perlu apa namanya konsentrasi, bahkan banyak yang mengatakan susah, pembahasan susah. Dan manfaatnya sangat banyak, nanti itu antum akan banyak mengerti bagaimana mencari asal kata. Itu ya. Melihat kamus bisa mengerti kenapa huruf asli berubah menjadi ini, dohirnya kok yang huruf ini harusnya ada kok gak ada dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu iklalnya. Nah, dan meskipun apa yang disebutkan ini tidak jadi perkara yang antum hafal, mungkin dan sebagainya, namun ketika antum pernah mempelajari, pernah mengerti itu ya, ini akan membantu ketika antum mempelajari kitab atau membaca, mempelajari kitab sorop yang lain atau membaca kitab tertentu, karena antum memiliki kerangka berpikir, disiplin ilmunya, mengerti. Jadi tidak mesti setiap ilmu itu ketika antum pelajari harus dihafal, terhafal, mengerti mungkin. Ada kalanya kita hanya mengetahui penjelasan benarnya dalam perkara itu, seperti itu. Yang nanti ini akan menjadikan mengerti ketika kita mendapati kasus tertentu yang kasus tersebut ketika dijelaskan berkaitan dengan penjelasan seperti ini. Oh iya, betul, berarti itu maksudnya yang pernah saya dapatkan dulu. Yang lebih nyambung kan? Beda dengan yang enggak pernah belajar, enggak pernah mengerti ketika dijelaskan masuk dalam bab ini, maka kebingungan. Ini seperti saya belajar apa? Belajar bahasa Inggris atau apa ini? Bagi yang belum pernah bahasa Inggris kan. Nah, kenapa? Karena tidak berusaha untuk mempelajari kitab tertentu, kitab ini, yaitu sorop. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapati bab-bab yang sulit, tetap kita ikuti, kita berusaha untuk mengerti, meskipun apa namanya di bab tersebut kita nggak mungkin atau tidak hafal dan lain sebagainya. Nanti akan mengerti atau akan membantu pada bab-bab yang lainnya, atau akan dimengerti ketika mempelajari bab-bab yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Itu dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Dan secara asal jadwal taklim kita adalah untuk sorop malam Sabtu, malam Ahad ya. Apa? Malam apa? Malam Ahad dan malam Senin. Malam Ahad dan malam Senin. Cuman karena kemarin ada keperluan, maka kita ganti malam ini, yaitu malam Selasa. Nah, jadi secara asal taklim kita rutin di malam Ahad dan malam Senin untuk taklim sorop kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.